Pada pertemuan malam sebelumnya, telah kita baca bait syair yang pertama di antara 16 bait syair yang dibawakan oleh penulis. Bagian awal di antaranya telah kita kupas, masih tersisa bagian akhir dari bait syair yang pertama. Sedikit mengulang pembacaannya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhab serta akidahku, semoga diberikan petunjuk bagi siapa yang bertanya tentang hidayah. 6. Potongan awal dari bait syair baris pertama ini telah kita kupas. Kita akan masuk pada potongan kedua pada bait syair bagian pertama dalam lamiah ini. Ikhwanil karam wa akhwatil karimat, barakallahu fikum jami'an, dimulai dengan ucapan Syekhul Islam ruziqal huda. Ruziqo fil madi bisyigoti majhul, yang artinya diberikan rezeki. Dan ini adalah bentuk doa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kepada si penanya secara khusus, serta siapapun yang melakukan perbuatan yang sama secara umum. Ini adalah bentuk doa. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga diberikan rezeki. Atau enam, semoga direzekikan petunjuk bagi siapa yang terhadap hidayah dia bertanya. Dan doa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini secara khusus kepada si penanya, secara umum kepada siapapun yang melakukan perbuatan yang sama, menunjukkan tentang budi pekerti yang mulia serta adab yang luhur dari sang penulis. Nah, dia mendoakan kebaikan kepada orang yang bertanya ini, dalam hal orang ini hanya bertanya tentang madhabnya, akidahnya. Dan ini adalah perbuatan yang baik. Telah kita kaji tentang hal tersebut. Ini adalah perbuatan dari sebagian salaf, menanyakan tentang keadaan guru dari sisi manhajnya, akidahnya, madhabnya. Malah justru didoakan kebaikan oleh si penulis. Ya, semoga Allah berikan petunjuk kepada engkau, diberikan rezeki petunjuk kepada engkau. Dikatakan barakallahu fikum jami'an, datang Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa kebaikan tentunya dibalas dengan kebaikan yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Hal istifhamiyah, yang jadi setelahnya ada nam illa istitsnaiyah. Maknanya jadinya penafian. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan yang sama. Ikhwan fil din azza wa jalla taala jami'an, perhatikan bahwasanya sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengkategorikan bahwa hidayah termasuk daripada rezeki yang Allah rezekikan kepada hamba-hambanya. Ruziqal huda, semoga Allah merezekikan kepadamu hidayah, petunjuk. Jadi menurut Syekhul Islam berdasarkan doa ini bahwasanya hidayah juga adalah rezeki. Nah, dikatakan pengertian rezeki yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kullu ma yantafi'u bihi al-insan. Rezeki adalah segala sesuatu yang manusia itu bisa mengambil manfaat darinya. Rezeki adalah menurut Syekhul Islam atau nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, rezeki adalah kullu ma yantafi'u bihi al-insan, segala sesuatu yang manusia itu bisa mengambil manfaat darinya. Sawa'un kana madiyan au ma'nawiyan. Baik itu berupa materi ataupun secara makna. Inilah rezeki. Artinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang dan hal tersebut bisa mendatangkan manfaat, itu adalah bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa materi, bisa juga berupa maknawi. Dari sinilah rezeki terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rezeki yang memberikan manfaat kepada jasmani, kepada badan. Dan ini keumuman rezeki yang dipahami oleh kebanyakan orang, yang memberikan manfaat kepada jasmani seperti makan, minum, pakaian, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian rezeki jenis yang kedua adalah memberikan manfaat secara diniyah, agama. Secara agama, paling umumnya adalah rezeki berupa keimanan atau ilmu yang Allah anugerahkan atau rezekikan. Termasuk di sini yang sedang kita kaji adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkategorikan bahwasanya hidayah bagian daripada rezeki. Masuk pada rezeki apa ini? Materi atau maknawi? Hidayah masuk pada 6 rezeki secara maknawi. Ini bentuk materi, bentuk harta. Setelah kita mengklarifikasi tentang pembagian rezeki, barakallahu fikum jami'an, rezeki bertingkat-tingkat menurut pembagian yang telah kita sebutkan ini. Nah, rezeki yang paling rendah tingkatannya adalah harta. Perhatikan, paling rendah tingkatannya, paling rendah tingkatannya dalam kategori rezeki, malah justru itu yang dijadikan oleh kebanyakan orang atau mayoritas manusia sebagai sesuatu yang dikejar, yang dia impikan, yang dia iming-imingi, padahal paling rendah. Kemudian rezeki pada tingkat menengah atau yang kedua adalah rezeki berupa 6 kesehatan, memiliki keluarga, istri atau anak keturunan. Dan ini rezeki pada tingkatan berikutnya, menengah. Jadi kesehatan juga adalah rezekinya. Keluarga, memiliki keluarga, istri dan anak juga adalah rezeki. Dan dua rezeki ini, sebelum kita masuk pada penyebutan rezeki jenis yang ketiga merupakan puncak dari seluruh rezeki yang ada, dua rezeki ini Allah gandengkan dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak keturunan atau enam sebelumnya, harta kekayaan serta anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini sebagai bagian daripada rezeki. Bagian daripada rezeki. Kemudian rezeki pada tingkat yang ketiga, yang tingkatan paling puncak dalam rezeki adalah, ini dia termasuk hidayah, keimanan, menuntut ilmu, mengenal sunnah. Nah, bermajelis, majelis agama. Ini sesuatu yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang. Harta adalah kebaikan, ilmu lebih baik daripada harta. Bahkan seluruh kebaikan ada pada ilmu. Perhatikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ittafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Ma yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi diri dia kebaikan, yufaqihhu fid din, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Nah, setelah kita mengetahui barakallahu fikum jami'an bahwasanya rezeki bertingkat-tingkat, paling rendahnya adalah harta, tingkatan kedua adalah kesehatan, keluarga, kemudian puncaknya adalah hidayah, keimanan. Nah, hendaknya seorang mukmin yang berakal tahu mana rezeki dia yang hendaknya dia lebih prioritas utamakan. Pada tingkatan yang pertama dan yang kedua, bersekutu di dalamnya rezeki tersebut orang kafir dan orang mukmin. Orang mukmin Allah berikan harta, orang kafir juga dapat. Orang mukmin Allah berikan kesehatan, keluarga dan anak keturunan, orang kafir pun dapat. Daripada rezeki yang tingkat ketiga ini, hidayah Allah tidak berikan kepada mereka. Nah, makanya datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam As-Sunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha a'tal dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa innallaha a'tal hidayata liman yuhibbu faqat." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai serta kepada siapa yang Dia tidak cintai. Sedangkan hidayah Allah hanya berikan kepada siapa yang Dia cintai saja. Jadi syarat dari penulis bahwasanya hidayah, petunjuk adalah rezeki, ini dia penjabarannya. Bahkan rezeki paling tinggi tingkatannya adalah hidayah, keimanan, ilmu pengetahuan terhadap agama dan seterusnya. Oleh karena itu barakallahu fikum jami'an, jangan pernah minder ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi orang miskin. Miskin bukanlah celaan. Miskin bukanlah aib. Miskin bukanlah keturunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang aib adalah ketika seseorang tidak diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan adalah ketika keimanan tidak ada di dalam dada seseorang. Nah, aib adalah ketika seseorang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut agama. Nah, untuk menimba ilmu agama Islam. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullah taala. Kita masih berada pada bait syair pada baris yang pertama, khususnya kolom yang kedua. Man lil hidayati yas'alu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendoakan kebaikan bagi siapa? Secara umum orang yang meminta hidayah, meminta petunjuk. Nah, hidayah sendiri secara bahasa adalah ad-dilalatu wal irsyad. Hidayah atau dalam bahasa kita petunjuk, secara bahasa artinya adalah ad-dilalah, menunjuki, al-irsyad, membimbing. Jadi seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjuki dia jalan yang lurus, Allah akan membimbing dia untuk sampai kepada nama apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara bahasa artinya adalah ad-dilalatu wal irsyad. Adapun secara istilah syar'i, hidayah adalah suluku tariqil ladzi yusilul insanu ila goyati. Wahya ittiba'u syar'illah. Kita ulangi. Hidayah secara syariat, istilah syariat adalah menempuh jalan yang mengantarkan manusia kepada puncak atau ujung dari jalan tersebut. Dan puncak dari hidayah adalah mengikuti syariat Allah. Kita ulangi, hidayah secara bahasa artinya adalah ad-dilalatu wal irsyad, menunjuki atau membimbing. Ataupun secara bahasa artinya adalah menempuh jalan yang mengantarkan manusia sampai kepada puncak dari hidayah tersebut. Dan puncak dari hidayah adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan mudahkan bagi dia menempuh jalan tersebut sampai kepada puncaknya. Dan puncak dari hidayah adalah mengikuti syariat Allah. Nah, dari sini hidayah akan sempurna dengan beberapa hal. Dari sini hidayah akan terpenuhi dengan beberapa kriteria. Pertama, tempuh jalannya. Tempuh dulu jalannya. Kalau tidak menempuh jalan, bagaimana mungkin bisa mencapai pada puncak hidayah? Kedua, setelah menempuh jalannya, nah, ini tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah sampaikan dia atau tidak apa puncak dari menempuh jalan tersebut, dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kita jumpai, kita lihat bahwasanya dia menempuh jalannya tapi tidak sampai pada tujuannya. Artinya dia tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti hidayah hanya setengah yang ada pada diri dia. Dia menempuh jalannya tapi tidak sampai pada puncaknya. Jadi jalan menuju ke hidayah atau nar, untuk bisa sampai kepada hidayah adalah harus terpenuhi dua kriteria. Yang pertama apa? Dia menempuh jalannya. Yang kedua, dia sampai pada puncaknya. Puncaknya kita katakan tadi adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau isyaratkan di sini, ruziqul huda man lil hidayati yas'alu. Semoga Allah rezekikan petunjuk bagi siapa yang terhadap hidayah dia bertanya. Jadi rangkaian bait syair pada baris pertama, potongan yang pertama, potongan yang kedua di bagian belakang. Potongan yang pertama dan potongan yang kedua. Terus kita baca secara lengkap sekaligus kita ambil juga fawaid di dalamnya. Apa yang beliau maksudkan dengan hidayah atau petunjuk dari bait syair ini? Dua hal, manhaj dan akidah. Bertanya tentang manhaj adalah bertanya tentang hidayah. Bertanya tentang akidah adalah bertanya tentang hidayah. Secara singkat, yang kita petik dari bait syair ini bahwasanya beliau memuji, bahkan mendoakan kebaikan orang yang bertanya kepada beliau tentang dua hal, manhaj dan akidah. Beliau katakan ini adalah jalan-jalan orang yang menempuh jalan hidayah. Orang yang bertanya tentang hidayah bertanya tentang dua hal ini. Jadi kita petik pelajaran di sini secara garis besar bahwasanya hidayah yang beliau maksud adalah manhaj dan akidah. Dan manhaj dan akidah inilah yang akan beliau kupas pada 15 bait yang setelahnya. 15 bait syair yang setelahnya akan beliau paparkan secara terperinci pada poin-poin manhaj dan poin-poin akidah. Barakallahu fiik. Tip ikhwan ikram, akramani wa akramakumullahu taala. Hidayah terbagi menjadi beberapa, sebagian mereka membagi menjadi dua, ada yang membagi tiga, kita akan sebutkan. Hidayah terbagi menjadi, yang pertama adalah hidayatul taufiq atau hidayatul ilham. Ini hidayah jenis yang pertama. Nah, hidayah taufik dan hidayah ilham, dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidayah di tangan atau nama hidayah yang ada pada hamba-hamba adalah hidayah yang berasal dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi hidayah tersebut. Dan hidayah jenis yang pertama ini tidak ada seseorang pun bisa memberikan. Hidayah taufik. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hidayah di tangan Allah, inilah dia hidayah jenis ini. Nanti ketika Allah berikan hidayah kepada si fulan yang datang dalam khutbatul hajam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dia, tidak ada yang bisa menyesatkan dia, dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, tidak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Ini yang dimaksud adalah hidayatut taufiq. Hidayah yang hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tangan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian hidayah jenis yang kedua adalah hidayatud dilalah wal irsyad. Hidayatud dilalah wal irsyad. Hidayah memberikan petunjuk dan pembimbing. Bimbingan dan petunjuk. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang tentang hidayah ini ada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para ulama, dari kalangan dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, makna hidayah yang bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membimbing, menunjuki, memberikan enam bimbingan atau petunjuk menuju kepada siratul mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Bukan taufik tapi irsyad, memberikan bimbingan. Datang kisah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Kemudian orang-orang kufar Quraisy membuat sayembara untuk menangkap dua orang buronan ini dengan imbalan per satu kepala 600 ekor unta. Akhirnya beliau diburu, beliau dikejar oleh seluruh penduduk kota Mekah, kaum kufar Quraisy. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi satu unta milik Abu Bakar. Melewati jalan yang tak biasa dilewati oleh kebanyakan orang. Akhirnya lewat di pesisir pesisir barat Jazirah Arab, di daerah Laut Merah, pesisir pantai Laut Merah. Bertemu dengan orang-orang di sekitaran tempat tersebut, namun mereka tidak mengenal siapa ini Abu Bakar dan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata buronan dari 6 penduduk kota Mekah. Orang ini mendengar bahwasanya ada dua orang yang dikejar oleh kaum kufar Quraisy, namun dia tidak mengenal secara wajah. Identitas wajah dia tidak mengenal. Akhirnya melewati satu kampung, melewati penduduk kampung tersebut, dan orang ini bertanya, "Man hada?" Ada dua orang yang menunggangi kuda atau menunggangi unta, Abu Bakar pada posisi depan dan Nabi SAW di belakang, di boncing. Awalnya Abu Bakar menanyakan di mana jalan menuju ke Nam Syam atau kota Madinah. Dituju oleh orang tersebut, namun orang tersebut kembali bertanya, "Siapa orang yang kau bawa tersebut?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan jawaban bahwasanya huwal hadi, ingin menutupi identitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dikejar oleh orang-orang Quraisy. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan jawaban bahwasanya huwal hadi. Nah, dan jawaban dari hadi tersebut adalah penunjuk yang terbetik dalam pikiran orang yang bertanya tersebut. Yang dimaksudkan adalah mungkin petunjuk di jalan selama perjalanan safar, namun yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW adalah hadi, petunjuk. Seseorang yang menunjuki ke jalan yang lurus, seseorang yang menunjuki ke jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadi di sini pemberi petunjuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna hidayah yang kedua, hidayatud dilalah wal irsyad. Petunjuk dan pembimbing. Dan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk. Kemudian hidayah jenis yang ketiga setelah dua jenis pertama di depan tadi adalah hidayatul ammah, hidayah secara global. Dan ini ada pada setiap orang. Hidayah secara ammah, global. Dan ini ada pada setiap orang. Namun dibagi lagi bahwasanya hidayah ini mencakup hidayah diniyah dan hidayah duniawiyah. Ada pula dasar hukumnya datang dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna minhum a'imma, dan kami jadikan sebagian mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabaru, mereka memberikan petunjuk kepada orang lain dengan perintah kami. Memberi petunjuk dengan urusan kami, dengan arahan kami. Lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka terhadap tanda-tanda kebesaran kami mereka meyakininya. Jadi ada kalangan ulama yang Allah puji dalam ayat ini bahwa mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Dan ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah secara ammah global dalam ruang lingkup diniyah, dalam ruang lingkup agama. Demikian juga hidayah secara global dalam ruang lingkup duniawiyah, siapapun yang memberikan petunjuk kepada 6 hal-hal yang berbuah kebaikan. Menuju ke jalan, ke alamat tertentu, menunjukkan tentang satu profesi pekerjaan, 6 tertentu, ini selain daripada diniyah, ini ada masuk dalam kategori duniawiyah. Dan setelah kita paparkan di depan 6 hidayah, barakallahu fikum jami'an, terbagi menjadi 3. Hidayah jenis yang pertama apa namanya? Hidayah itu taufik atau hidayatul ilham, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tak seorang pun bisa memberikan hidayah yang ini. Oleh karena itu dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah yang satu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib meninggal dalam keadaan kekufuran, padahal salah satu orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paman beliau Abu Thalib, namun dengan kecintaan tersebut tidak membuahkan hasil, beliau bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Dikatakan hidayah yang satu ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua namanya hidayatul dilalah wal irsyad, memberikan petunjuk atau bimbingan, dan ini bisa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang mengikuti beliau. Dan kemudian yang berikutnya adalah hidayatul ammah, hidayah secara global. Ini bisa dimiliki oleh siapapun. Ikhwan fillah, barakallahu fikum jami'an. Beliau mengajarkan kepada kita di sini bahwasanya hidayah saking pentingnya hidayah tersebut diminta. Hidayah tersebut diminta. Baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang bisa memberikan hidayah. Saking pentingnya hidayah tersebut akan kita jabarkan nanti di belakang bahwasanya hidayah inilah yang membedakan orang itu mukmin atau kafir, orang itu muwahhid atau musyrik, orang itu di atas petunjuk atau kesesatan, orang tersebut adalah sunni atau mubtadi. Asas paling utamanya adalah hidayah, diberikan hidayah oleh Allah atau tidak. Makanya saking pentingnya hidayah, di antara perkara-perkara yang hendaknya diminta, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik hidayah atau taufik, atau diminta kepada orang-orang yang juga bisa memberikan petunjuk, termasuk di sini. Siapa yang bertanya tidak tahu kita namanya. Al-muhim dia bertanya kepada Syekhul Islam. Apa yang ditanyakan tentang hidayah berupa manhaj dan akidah. Dan bertanya tentang atau meminta tentang hidayah barakallahu fikum jami'an, pertama-tama dari Allah Subhanahu wa taala ada landasan hukumnya, satu dari ayat, satu dari hadis, kita akan bacakan. Pertama, dalam salah satu surat atau bahkan surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an di antara 114 surat yang ada, surat Al-Fatihah. Nah, permintaan dari orang yang membaca surat Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, wahai Allah berikanlah kami petunjuk, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barakallahu fikum jami'an, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dijadikan sebagai rutinitas seorang mukmin. Paling minimnya dalam sehari adalah 17 kali dalam 5 waktu salat sehari semalam yang tersebar dalam 17 rakaat. 6 subuh 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, tambahkan lagi 3 rakaat pada salat maghrib, 17 rakaat dibaca berulang-ulang surat Al-Fatihah. 17 kali seorang mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dalam seharinya, saking pentingnya hidayah. Itu paling minim 17 kali. Ditambahkan lagi dengan salat-salat sunnah yang lainnya, maka yang tak jarang kita mendengar bahwasanya para salafuna saleh ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka terkadang salat dalam sehari bisa sampai 100 rakaat, seperti riwayat yang sahih sampai kepada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih menghabiskan 1000 rakaat dalam sehari semalam, saking pentingnya yang namanya hidayah. Datang juga dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepada Engkau, paling pertama di antara 4 perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al huda, hidayah, at tuqa, ketakwaan, wal afaf, rasa kecukupan, wal ghina, kekayaan. 4 perkara yang beliau prioritas utamakan adalah pertama hidayah dulu. Jadi meminta hidayah adalah perkara yang penting. Jadi pertama-tama meminta hidayah taufik kepada pemiliknya langsung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meminta hidayah kepada orang-orang yang bisa memberikan petunjuk hidayah, seperti orang yang bertanya kepada Syekhul Islam, seperti juga para sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan seputar hidayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kurang lebih belasan pertanyaan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diabadikan di dalam Al-Qur'an yang terulang-ulang beberapa kali. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, yas'alunaka anil ahillah, dan seterusnya. Ada belasan pertanyaan meminta hidayah. Hidayah artinya adalah meminta pertanyaan, meminta bimbingan, meminta petunjuk. Nah, dari para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Setelah kita mengupas sekilas tentang bait syair yang pertama dari kolom ke-1 dan kolom ke-2, kita buat satu kesimpulan bahwa materinya adalah kajian akidah dan manhaj. Akan datang poin per poin, 15 bait setelahnya, satu per satu beliau akan jelaskan kepada kita di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau katakan ini adalah bagian daripada kajian hidayah. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala, poin demi poin tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, penting juga untuk kita mengupas tentang apa itu akidah secara global. Telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya tentang pengertian dari akidah. Telah lewat bahwasanya akidah diambil dari kata aqada, artinya ikatan, mengikat. Adapun istilah-istilah akidah, pertama-tama akidah tidak datang dari lafaz Al-Qur'an, tidak juga datang dari lafaz hadis yang berkaitan dengan akidah secara syar'i yang sedang kita kaji. Adapun datang dengan lafaz aqidah itu hanya dari sisi bahasa. Adapun lafaz Al-Qur'an dan lafaz hadis tidak menyinggung tentang lafaz akidah sedikit pun yang sedang kita kaji pengertiannya. Oleh karena itu para ulama bervariasi dalam materi akidah memberikan judul-judul buku yang mereka tulis berkaitan dengan materi akidah. Di antaranya mereka menyebutkan kajian akidah dari buku-buku para salaf dahulu adalah dengan kajian kitab Tauhid, seperti yang datang dari kitab Tauhid milik Imam Ibn Khuzaimah. Nah, kitab Tauhid milik Imam Ibn Khuzaimah. Datang juga nam secara global dari kitab Tauhid milik Imam Al-Bukhari. Ada puluhan judul kitab, salah satu judul kitabnya adalah nam kitab Tauhid milik Imam Al-Bukhari. Beliau jadikan sebagai bab paling akhir dalam Sahih Bukhari beliau. Ada istilah lain dalam kajian-kajian akidah di zaman salaf adalah dengan nama As-Sunnah. Judul-judul buku As-Sunnah yang diinginkan juga adalah kajian akidah. Seperti As-Sunnah milik Nam Abdullah bin Imam Ahmad. Ada judul buku namanya As-Sunnah, ditulis oleh putera dari Imam Ahmad. Demikian juga ada buku As-Sunnah milik Imam Ibn Abi Asim. Demikian juga milik Imam Al-Baghawi namanya Syarhus Sunnah, dan yang diinginkan di dalamnya juga adalah nah, kajian akidah. Ada nama yang lain juga diistilahkan dengan Asy-Syari'ah seperti milik Imam Al-Ajurri, dan juga kajiannya adalah kajian akidah. Membantah ahlul bid'ah di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nah, di dalam kitab tersebut Asy-Syari'ah. Nama yang lain atau istilah yang lain juga dalam kajian-kajian akidah di zaman dahulu adalah dengan kata al-iman, yang diinginkan juga adalah al-akidah. Nah, iman secara global dalam rukun iman yang 6 seperti milik Imam Nam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, judul bukunya Al-Iman. Datang juga dari Imam Nam Abu Bakar bin Abi Syaibah, judul kitabnya juga Kitabul Iman, dan semisalnya. Kemudian ada istilah yang lainnya juga adalah istilah Fiqhul Akbar, yang diinginkan juga adalah kajian-kajian akidah. Dan kitab Fiqhul Akbar disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, juga diinginkan adalah kitab-kitab akidah. Datang juga dengan lafaz Usul Iman atau Usuluddin milik Imam Al-Baghawi, dan seterusnya. Di antara istilah-istilah yang diinginkan adalah kajian akidah, dan kajian akidah adalah kajian yang qadim, dahulu kala sudah ada. Meskipun tidak datang lafaz akidah dari Al-Qur'an dan hadis, hanya saja inilah judul-judul buku yang ditulis oleh para salafun saleh ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka inginkan adalah kajian yang sama, yakni kajian akidah. Terakhir sebelum tutup, barakallahu fikum jami'an, kita akan sebutkan sedikit tentang mazaya, hal-hal yang membedakan tentang keutamaan akidah. Di antaranya ada bahwasanya kajian akidah adalah kajian yang tidak pernah berubah, tidak pernah tergantikan, tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurangi. Jadi akidah di zaman dahulu itu juga adalah akidah di zaman kita. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penggantian, tidak ada. Nah, sebagaimana kata Imam Malik rahmatullahi alaih, famalakum famalam yakun yauma idin dinan la yakunul yauma dinah. Kalau itu bukan agama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bukan juga merupakan agama di zaman kita sekarang ini. Nah, artinya apa? Akidah yang di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga adalah akidah bagi kita di zaman kita sekarang ini. Kalau itu bukan bagian daripada akidah, kalau begitu bukan juga akidah di zaman kita sekarang. Artinya kajian akidah adalah kajian tidak pernah berubah. Akidah di zaman dahulu itu juga akidah bagian di zaman kita sekarang ini, tidak berubah, tidak diganti, tidak ditambah dan dikurangi. Kemudian mazaya atau ciri khas dari akidah juga adalah sumber akidah adalah Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadi jangan pernah mengambil akidah dari yang lainnya. Jangan mengambil akidah dari guru, apalagi di zaman kita sekarang ini. Jangan mengambil akidah dari barakallahu fikum jami'an, koran, surat kabar, internet. Diambil akidah dari sumbernya yang asil, Kitabullah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari sini kita tutup bahwasanya akidah bukan berasal dari pemikiran seseorang, bukan berasal dari naam filsafat seseorang, bukan berasal dari pendapat, saran, ide, gagasan seseorang. Akidah diambil dari Kitabullah, dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan pemahaman para salaf. Kemudian masanya yang lain dan ini yang terakhir barakallahu fikum jami'an, bahwasanya akidah adalah menyatukan barisan. Artinya kalau ada seseorang yang keluar dari barisan kaum muslimin, bisa jadi akidahnya berbeda dan itu membuat perpecahan. Selama dia berada di akidah yang sama, tidak mungkin ada perbedaan, tidak mungkin ada perpecahan, tidak mungkin ada perselisihan kalau memang akidahnya sama. Karena akidah zaman dahulu itu juga akidah zaman kita. Akidah yang di zaman kita dan dahulu juga adalah akidahnya adalah akidah di zaman yang akan datang dan tidak pernah berubah, tidak pernah diganti, tidak pernah berselisih. Kalau seandainya ada orang yang keluar dari akidah tersebut, berarti dialah yang menyimpang dari nam jalan siratul mustaqim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, alhamdulillah yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Dengan demikian telah kita selesaikan bait pada baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua. Insyaallah kita akan lanjut pada 6 bait-bait berikutnya di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.